sebelum sholat asar ada sholat sunnah yang berjumlah 4 rakaat. Mana yang lebih afdal, 2 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat? Kalau dilihat dari riwayat tentang hadis ini, dan antum bisa lihat dalam kitab Bughyatul Mutatawwi' dengan penjelasan Syekh Bazmul Muhammad Umar Bazmul Bidallah, bahwa yang rajih, yang lebih kuat adalah melaksanakannya secara langsung 4 rakaat, ya, seperti sholat asarnya. Karena dari riwayat yang ada nampak seperti itulah tata caranya, bukan 2 rakaat 2 rakaat.